Salah seorang dari mereka tertidur. Fantalaqa ba'duhum ila hablin ma'ahu. Sebagian mereka, rombongan tadi, mengambil tali yang dimiliki oleh laki-laki yang tidur tersebut. Fa'akhadahu fafazi'a. Diambillah, dan orang tadi kaget ketika diambil tali tersebut, kaget. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim membuat khawatir, takut, panik muslim yang lain. Ar-raw maknanya khawatir, takut, cemas. Hadis ini sudah kita bahas pada pembahasan tentang dosa besar, yaitu membuat ketakutan kepada penduduk Madinah. Kita bahas dalam pembahasan ini, di mana termasuk dosa besar adalah seorang melakukan perbuatan-perbuatan, aksi-aksi yang membuat penduduk Madinah menjadi ya takut. Dan kita bahas pula pada pembahasan itu bahwa bukan hanya membuat khawatir dan takut penduduk Madinah saja. Membuat khawatir, membuat takut muslim yang lain itu pun termasuk dosa. Dalilnya hadis ini. Tidak halal siapapun membuat saudaranya khawatir takut dengan tindakan-tindakannya. Perhatikan hadis ini ya. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala seseorang ngambil tali saudaranya lalu saudaranya kaget. Lagi tidur, mungkin tujuannya membuat dia kaget. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegur orang tadi dan mengatakan tidak halal, maknanya haram hukumnya seorang muslim membuat panik, khawatir muslim yang lain. Iya. Walaupun bercanda. Walaupun bercanda. Maka sebagian dari orang terkadang ingin bercanda, namun candaannya itu membuat khawatir, membuat panik dan takut orang yang dicandainya. Ini tidak boleh. Ya, lagi tidur kemudian dibikin kaget dengan suara petasan misalkan di bawah kasurnya. Ya, atau seseorang misalkan sedang naik sepeda kemudian dihadang-hadang padahal niatnya bercanda, atau motor kemudian menjadi panik. Walaupun niatnya bercanda, tidak boleh. Segala aksi, segala tindakan, perbuatan yang membuat saudaranya panik, khawatir, serius atau bercanda, haram hukumnya. Demikian. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh Syekh Muqbil akan haramnya mengangkat pedang kepada kaum muslimin. Padahal hadis ini tidak ada. Ya, redaksinya tidak menyebutkan mengangkat pedang, tidak ada. Hadis ini hanya menyebutkan tidak halal bagi seorang muslim membuat takut seorang muslim. Tentunya di antara aksi perbuatan membuat takut seorang muslim adalah dengan mengangkat pedang. ya, mengangkat pedang kepada kaum muslimin. Dan ini termasuk dari fitnah ketika terjadinya ya peperangan di antara kaum muslimin. Satu dengan yang lainnya mengangkat pedang, kemudian apa, saling membunuh, saling melukai. Nah, ini tidak halal seorang muslim mengangkat pedang kepada muslim yang lain. Dan hadis ini juga ya sebagai bantahan kepada orang-orang Khawarij ya, yang menunjukkan kesesatan mereka, kekeliruan tindakan mereka, aksi bom bunuh diri ya, aksi ya menembak mati aparat pemerintah, kepolisian yang padahal masih muslim, dan aksi-aksi yang lain yang membuat apa, kondisi keamanan itu jadi berkurang, kondisi keamanan itu menjadi hilang, ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin, kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kita bisa tahu bahwa tindakan-tindakan mereka itu adalah keliru atau salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi setiap muslim membuat khawatir muslim yang lain. Iya, menyembunyikan barangnya. Contoh kecil yang sering terjadi, menyembunyikan sendalnya, satu disembunyikan, niatnya bercanda, enggak sungguhan dicuri. Supaya nyari-nyari orang yang ya diambil sendalnya ini, khawatir di mana? Atau mungkin sepedanya, atau mungkin ya bajunya. Baik, haram hukumnya, tidak boleh. Baik dalam urusan yang sifatnya besar, darah, harta, atau yang urusannya kecil, sama saja haram. Demikian, sehingga dalam bercanda pun ada batasannya. Al-mizah, bercanda itu mubah dengan batasan-batasannya. Dan jangan sampai ya melampaui batasannya. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Bab as-salihuna aktsaru ibtila'an bil fitan. Orang-orang saleh itu paling banyak ujiannya. Paling banyak ujiannya atau cobaannya. As-salihuna aktsaru ibtila'an bil fitan. Orang-orang saleh adalah orang-orang yang paling banyak cobaannya. Beliau Syekh Muqbil membawakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ayyun nasi asaddu bala'an, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Qala, beliau menjawab, al-anbiya, para nabi. Summal amsalu fal amsal, kemudian yang semisal dengan nabi. Yubtalal al-abdu ala hasabi dinihi, seorang hamba diuji sesuai kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban, jika dalam agamanya itu kokoh, istadda bala'uhu, maka cobaannya pun berat. Maka cobaannya pun berat. Wa in kana fi dinihi riqqah, jika dalam agamanya itu lemah, ubtuliya ala hasabi dinihi, maka dia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi, maka akan terus cobaan itu menimpa seorang hamba. Hatta yatrukahu yamshi alal ardi, sampai Allah membiarkan hamba tersebut berjalan di atas bumi. Wa ma alaihi min khati'atin, ia tidak memiliki dosa. Ya, demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mengetahui, ya, siapa manusia yang paling berat cobaannya di muka bumi ini. Ya, siapakah yang paling berat cobaannya di dunia? Dan sudah kita bahas bahwa tidak ada manusia yang lepas dari yang namanya cobaan, ujian. Tidak muslimnya, tidak kafirnya, Allah timpakan fitnah, Allah timpakan cobaan, Allah timpakan ujian dengan berbagai macam ujian. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, dari sekian manusia yang diuji, siapakah yang paling berat ujiannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, al-anbiya, para nabi, merekalah makhluk Allah, hamba Allah yang paling berat ujiannya. Summal amsal, setelah para nabi, al-amsal. Al-amsal itu ya semisal dengan nabi. Dari sisi apanya? Dari sisi kesalehannya, dari sisi tingkatan agamanya. Summal amsal, kemudian yang semisalnya. Nah, di sini bisa kita ambil faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, bahwa orang-orang salehlah mereka orang yang paling berat cobaannya, paling banyak ujiannya. Demikian. Nabi menghabarkan kepada kita bahwa yang paling berat al-anbiya, summal amsal wal amsal. Jadi pasti jika seseorang sudah baik agamanya, dia akan diuji oleh Allah. Semakin baik agamanya, semakin berat cobaannya. Sebagaimana dihabarkan oleh Nabi di sini, yubtalal abdu ala hasabi dinih, seorang hamba itu diuji sesuai dengan agamanya. Nah, di sini diuji sesuai dengan agamanya. Diuji di sini maksudnya adalah tingkatan ujiannya akan ditentukan dengan agamanya. Jika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agamanya itu kokoh, kuat, maka akan berat ujiannya. Tidak ada cobaan yang paling berat kecuali cobaan yang ditimpakan kepada Nabi. Coba kalau kita sedikit merenung dan memperhatikan apa yang Allah ya turunkan kepada para Nabi dari berbagai macam ujian. dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kalangan mereka sampai ada rasul-rasul yang digelari dengan ulul azmi. Iya. Karena tingkatan kesabaran mereka dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan Nabi Nuh, bagaimana Allah menguji kesabaran beliau. Ya, kesabaran beliau dalam sisi pertama keluarganya. Allah takdirkan istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman, putranya. Yang berikutnya dalam sisi dakwah, beliau mendakwahi kaumnya dengan waktu yang bukan sebentar. Ya, 1000 tahun kurang berapa? 50 tahun. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. Bayangkan. Dan bagaimana ya perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Nuh untuk mendakwahi kaumnya. Antum baca dalam surat Nuh. Ya, betapa sabarnya beliau. Siang dan malam. Ya, beliau menghabarkan sendiri dalam surat tersebut. Inni da'autuhum ya laila wa nahara. Siang dan malam diajak terus 950 tahun. Diuji dengan kaum yang membangkang, tidak mau beriman. Ini sangat sangat berat. Begitu pula ada nabi yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Nabi Ayyub, kita tahu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang mungkin kita belum pernah saksikan penyakit seperti itu di masa sekarang. Nah, dengan waktu yang sangat lama. Begitu pula ya nabi-nabi yang lain. Bahkan di antara para nabi ada yang Allah uji dengan kesenangan, bukan hanya dengan keburukan. Seperti Nabi Sulaiman ini pernah didatangkan kepada beliau kuda-kuda yang sangat lari, ya, yang sangat kencang larinya, sangat bagus, sehingga beliau sangat tertarik dengan kuda-kuda tersebut. Sampai-sampai beliau lupa, tidak sengaja lupa terlewatkan sholat asar. Dikisahkan dalam surat Sad, lupa terlewatkan sholat asar. Akhirnya apa? Akhirnya beliau menyesal, ya, menyesal. Dan disembelihlah kuda-kuda tersebut agar tidak melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ujian para nabi. Nah, maka sudah sunnatullah orang yang saleh itu banyak cobaannya. Banyak cobaannya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan jika seseorang itu agamanya lemah akan diuji sesuai dengan agamanya. Ya, kalau masih agamanya ini rendah, ya ujiannya sesuai. Ya mungkin seperti kita. Ya seperti kita. Ujiannya tidak seberat orang-orang terdahulu yang membela Islam, yang membela agama, ya, dari umat-umat terdahulu atau dari kalangan umat ini, seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diuji dengan ujian yang sangat berat, ya. yang mungkin apabila kita hidup di masa itu, di masa sahabat, kita mungkin tidak menjadi orang yang beriman. Iya. Di masa itu kalau seandainya kita hidup dengan keimanan yang seperti ini, belum tentu kita menjadi orang yang beriman. Saking beratnya ya, ujian, cobaan-cobaan yang menimpa para sahabat. Demikian. Jadi sudah kepastian bahwa manusia khususnya orang saleh akan diuji oleh Allah Subhanahu. Tujuannya apa? Allah menguji orang-orang saleh. Kenapa Allah menguji? Allah menimpakan fitnah-fitnah kepada orang-orang saleh. Bahkan semakin kuat agamanya, justru semakin berat juga cobaannya. Tujuannya sebagaimana disebutkan dalam hadis, dalam rangka menggugurkan kesalahan-kesalahannya, menghapus dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu kebaikan, Allah akan timpakan kepadanya cobaan. Iya, perhatikan. Barang siapa Allah menghendaki kepada seorang hamba kebaikan padanya, Allah akan uji dia. Dengan apa ujiannya? Dengan berbagai ujian. Kadang dengan kefakiran, kadang dengan apa? Dengan penyakit, kadang dengan musibah dan yang lainnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau diambil orang yang dicintainya, anaknya, istrinya. Baik. Allah menginginkan kebaikan dengan ujian itu. Baik. Tapi perlu diketahui bahwa cobaan tersebut akan berbuah kebaikan tatkala seorang hamba sabar ketika menerima cobaan tersebut. Karena tidak semua cobaan yang Allah timpakan kepada hamba itu berbuah kebaikan. Contohnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir pun sama, ada yang ditimpa penyakit, ada yang ditimpa dengan kemiskinan, sama. Tapi cobaan yang Allah berikan kepada mereka tidak ya berbuah kebaikan untuk mereka. Berbeda kepada seorang muslim. Jadi jika sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengujinya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Nah, ini bukti kecintaan Allah kepada seorang hamba, hamba itu diuji. Tapi jangan sampai seorang hamba kemudian berdoa, "Ya Allah ujilah saya." Jangan ya. Nah, jangan menantang Allah, enggak boleh. Dan tidak ada contohnya. Taib, kok saya enggak ada cobaan ya? Ya bersyukur. Antum sudah ya salat, antum sudah baik agamanya. Kok antum merasa saya tidak punya cobaan? Cobaan itu ingat tidak mesti harus dengan apa? Sesuatu apa? Yang jelek. Kadang dengan sesuatu yang baik. Iya. Jangan sampai kita meminta cobaan, meminta ya ujian kepada Allah. Karena kita tidak akan mampu. Ada satu kisah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang sakit. Sakit dengan sakit yang sangat parah, badannya tidak bergerak. Dia tidak mati, tidak hidup. tidak mati tidak hidup, terbaring di ranjangnya. Lalu didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, kenapa engkau bisa seperti ini? Ada apa? Apa yang telah engkau lakukan?" Nabi bertanya kepada orang yang sakit ini. Kemudian orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku pernah berdoa dengan satu doa yang berbunyi, "Ya Allah, ya, aku ingin segerakan penghapusan dosaku di dunia." Demikian doanya. Artinya apa? Lebih baik saya ya dihapuskan dosanya dengan ujian-ujian di dunia. Ya, mungkin dengan apa saja. Seperti itu. Orang tersebut berdoa dengan doa seperti itu. Maka ya, doanya ternyata apa? Terkabul. Dan dia tidak sabar. Maka Nabi SAW menasehati orang tersebut, ya, "Jangan kau mengatakan demikian. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu. Tetapi berdoalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Demikian kata Nabi SAW. Jadi seseorang jangan sampai meminta kepada Allah cobaan dan ujian. Tetapi jika dia ditimpa dengan cobaan dan ujian, maka siap dia bersabar terhadap ujian tersebut. Nah, ini di antara hikmahnya. Hikmahnya adalah dalam rangka menghapus dosa, mengangkat derajat seorang hamba tersebut. Nah, sehingga hamba tersebut terhapus dosanya dengan ujian-ujian tadi. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menghabarkan bahwa manusia akan diuji dengan berbagai ujian, ya. Walanabluwannahum bisyai min khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Di akhir ayat Allah mengatakan wa basyiris sabiri. Sungguh kami akan menguji mereka dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta. Allah di akhir menyebutkan wa basyiris sabiri. Maka cobaan-cobaan yang dihadapi dengan sabar itu akan berbuah kebaikan, diangkat derajatnya dan dihapus ya dosanya. Abu Bakar pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada satu ayat yang dianggap itu berat bagi beliau. Berat bagi beliau. Apa ayat itu? Ayat itu berbunyi, "May ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa, siapa saja, kata Allah, yang berbuat su'an, satu kejelekan, kejelekan apapun, yujza bihi, pasti Allah akan balas dia. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menganggap ayat ini berat. Kalau seandainya setiap orang akan dibalas dengan kejelekannya, sudah berapa banyak kita melakukan kejelekan? Iya. Ya Rasulullah, siapa yang terlepas dari kejelekan? Berarti tidak ada yang selamat manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "May ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang beramal dengan satu keburukan pasti akan dibalas. Akan diazab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Alasta tahzan? Alasta tansad?" Bukankah kamu ketika dunia kadang bersedih dengan berbagai cobaan? Bukankah ketika engkau di dunia kadang engkau ya lelah, letih? Maka kata Nabi, itulah balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksudnya? Lelah kita, sedih kita ketika menimpa ujian, ya, ketika tertimpa ujian, cobaan, itu sebagai bentuk apa? Penggugur dosa, balasan dari dosa yang telah kita lakukan. Demikian. Lelah kita di dunia, lelah karena banyak problem, banyak masalah. Kadang kita sedih karena ditimpa cobaan, ujian. Nah, ketika mungkin orang-orang dari terdekat kita meninggal, kita sedih. Iya, mungkin istri, mungkin anak, mungkin orang tua, sedih. Itu sebagai bentuk, ya, penghapus dosa. Tapi sekali lagi dengan, ya, diiringi dengan sabar, dengan sabar. Ya, jika seorang sabar terhadap ujian ujian itu, maka buah dari cobaan itu akan dia raih. Tapi kalau enggak sabar, ya enggak dapat. Enggak dapat. Barakallahu fikum. Cuma memang prakteknya apa? Susah, ya. Sabar, sabar. Kita itu harus sabar kalau coba. Tapi giliran pas beneran diuji, ya, kadang kita lupa sabarnya. Ya, memang berat. Kenapa berat? Ya, karena ada dua musuh pada diri kita. Yang pertama hawa nafsu kita, yang kedua apa? Syaitan. Ya, maka dilawannya dengan dua, iman, dengan iman. Baik. Iman yang kuat dan juga kesabaran. Kesabaran. Imam Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, demi zatku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ala inna sabra minal iman. Sabar itu termasuk dari keimanan. Wa inna manzilatal iman, sesungguhnya posisi sabar, wa inna manzilatal sabar minal iman, sesungguhnya posisi sabar dari iman itu, kamanzilati ar-ra's minal jasad, seperti posisi kepala bagi jasad kita. Demikian. Jadi iman dan sabar itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita ketika menghadapi berbagai ujian dan cobaan, berbagai fitnah yang menimpa kita, yang menghadang kita. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.